فصلى وهو عليها ثم كبر عليها لا لا لا ثم نزل نعم ثم نزل القهقرة. ما معنى قهقرة؟ أما نعم ما معنى القهقرة؟ duduk. Apa makna qahqara? Biasanya yang hafal itu paham, dan biasanya yang gak hafal gak paham. Biasanya masa gak paham? Nazala apa artinya nazala? Turun. Qahqara kedudukannya sebagai apa? Dalam mi'rab. Apa kedudukan al-mi'rab? Man ya Arif? Hah? Maslimit. Maful mutlak? Hah? Muafiqun? Man nahwi huna? Man apa? Nazala al-qahqara. Al-qahqara ya akhi, keadaan dia ketika turun, bahwa turunnya tidak berbalik tetapi mundur. Hadal qahqara. Barakallahu fikum. Kalau maf'ul mutlak min jinsihi atau min kalimatihi atau min tasrifihi. Naam. Qala intahina min gharib al-hadith, sah? غريب الحديث انتهينا منه على من أجمالي لم نأخذ إذن الآن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد المعنى الإجمالي معنى ترى global ترى ringkas تباحث أناس في منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Walaupun lafadznya tamarau, apa dia tamarau? Nah, berdebat. Fala tumari fihi illa mira'an zahira. Tetapi diterjemahkan, disyarah oleh Syekh, tabahasa, membahas, berdiskusi. Jadi jangan dibayangkan mereka berdebat seperti debat kusir orang-orang sekarang tanpa ilmu, bukan, tapi berdiskusi. Min ayyi 'udin hu, dari apa dibuat mimbar ini? Fa kana Sahal ibn Sa'ad a'lam ahli zamani, dan bahwasanya waktu itu Sahal ibn Sa'ad adalah yang paling alim di zamannya. Li'annahu akhiru man mata min as-sahabah, karena dia ada orang yang terakhir meninggal dari kalangan sahabat di Madinah. Faja'u ilaihi liyubayyin lahum, maka beliau pun datang pada mereka untuk menjelaskan pada mereka. Wa yuzilu mushkilahum, dan menghilangkan kesulitan mereka. Fa akhbarahum annahu min tarfa'il ghabah, disebutkan bahwa itu diambil dari batang pohon torfa di daerah Ghabah. Tasbitan li khabarihi qala lahum, dan sebagai tasbitan, tasbit untuk memantapkan mereka, tidak hanya masalah kayu apa, tetapi diterangkan apa yang lebih penting, sejarah dari mimbar ini menyaksikan bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri di mimbar tersebut, sholat di atasnya, kemudian turun mundur ketika akan sujud, kemudian naik lagi, ila akhir. Ini lebih penting. Ini lebih penting. Adapun mimbarnya dibuat dari apa saja, tidak berkait dengan masalah fikihnya. Tidak berkait dengan masalah fikihnya. Taib, kalau saja membahasnya berapa tingkatan, walaupun tidak perlu dibahas karena terlihat nyata di depan mereka, kira-kira berapa? Ya kelihatan semua. Akan berkata tiga. Tapi itu menjadi berkait dengan fikih. Karena mimbar yang sunnah adalah tiga tingkatan. Adapun ditambah di zaman Marwan, khalifah ketika itu dari Bani Umayyah, maka itu dijuluki dengan bid'ah Marwaniyah. Bid'ah Marwaniyah itu ada tiga. Satu, menambah mimbar, menambah tingkatan dalam mimbar. Kedua, mengeluarkannya di waktu Id. Yang ketiga, membalik antara khutbah dengan sholatnya ketika sholat Id. Jadi ketika sholat Id, setelah sholat khutbah, Nabi sholat mereka bubar. Khalifah gak ingin mereka bubar, khutbah dulu. Maka gak ada yang pergi satupun karena belum sholat. Setelah khutbah baru sholat. Tapi ini jadi bid'ah. Jadi bid'ah. Padahal Rasulullah SAW, wahuwa Rasul, ketika khutbah, ketika sholat Id, setelah selesai berkata, man yurid an yansarif fal yansarif, wa man yurid an yabqa fal yabqa. Siapa yang ingin pergi silakan pergi, siapa yang ingin duduk silakan duduk. Barakallahu fikum, artinya tidak mengapa mereka pergi kalau mereka punya hajat-hajat untuk mempersiapkan kembalinya para suami-suami mereka dari salat, untuk mempersiapkan makanan dan masakan, silakan. Ini barakallahu fikum kemudahan. Tetapi bid'ah marwaniyah tiga tadi. Mimbarnya ditambah tingkatan, kemudian sholat dengan khutbahnya id dirubah, kemudian mimbarnya dikeluarkan di musallal id, padahal Nabi tidak mengeluarkan mimbar, mimbar tetap di masjid, khutbah di musallal id tanpa mimbar. Kembali kepada kitab. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa Sahal ibn Sa'ad melihat ada yang perlu dan lebih penting untuk disampaikan sebagai tathbitan ay ta'liman li kaifiyatis salah li khabarihi, terhadap khabar beliau, qala lahum, maka beliau pun berkata, aku pernah melihat, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qama ala alaihi lis salah, bahwa aku pernah melihat Rasulullah SAW berdiri di mimbar ini untuk salat. Fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu. Beliau bertakbir dan bertakbir pula orang-orang di belakangnya. Wa huwa 'alal mimbar, dan beliau di atas mimbar. Tsumma raka'a, kemudian beliau ruku. Wa nazala minhu, dan beliau turun daripadanya. Wa raja'a ila khalf hatta sajada fi aslil mimbar. Beliau mundur tanpa membalikkan posisi beliau, tanpa membalikkan wajahnya, tanpa membalikkan badannya. Dan ini makna al-qahqara. Hatta sajada fi aslil mimbar, sampai dia sujud di bawah mimbar. Thumma ada fatala alaih, kemudian beliau kembali salat, berdiri lagi dan naik ke mimbar lagi. Wa ma zala hakadha yattali' 'inda al-qiyami wa yanzil minhu 'inda as-sujudi hatta farigha min salatihi. Maka teruslah beliau mengerjakan seperti itu sampai selesai dari salatnya. Thumma sarafa wa aqbala 'ala an-nas. Kemudian beliau berpaling setelah selesai salat dan menghadap kepada manusia. Kemudian berkata kepada mereka, maqalahu, mengucapkan apa yang diucapkannya mursyidan, dalam rangka mengarahkan lahum, untuk mereka. Ila anna ma fa'ala hadzal fi'l min at-tulu' 'ala al-minbar wan nuzul, bahwa apa yang dia lakukan di hadapan kalian tadi, yaitu naik mimbar turun mimbar, tidaklah beliau lakukan illa liyarau salatahu, tidak dikerjakan seperti itu kecuali agar mereka melihat salat Rasulullah SAW. Fayata'allamu minhu wa yaqtadu bihi, sehingga mereka pun bisa mempelajari salat Nabi dan bisa meneladani salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan ma yukhad min al-hadith, kalau begitu apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadith fawaid jamma, minha tabahath aw tabahuth at-tabi'in fil 'ilmi. Kita melihat faedah pertama, bagaimana para sahabat berdiskusi. Ini sunnahnya para salaf. Kabel itu sudah sini kayaknya. Nyampe enggak kabelnya? Atau kita yang mundur? Bismillah. Apa faedah pertama? Sunnahnya berdiskusi ilmiah, membahas ilmu, ngobrolnya itu hadis, ayat, tafsir. Ini sunnahnya para salafus saleh. Wa adabuhum fir ruju'i ila al-ulama, dan adab mereka para salaf, para sahabat, para tabi'in, dalam merujuk kepada ulama. Siapa saat itu yang dianggap ulamanya? Nah, yang sudah disebutkan tadi namanya, barakallahu fikum. Karena beliau a'lamuhum, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, a'lamu ahli zamani, di waktu itu beliau yang paling paham, mereka merujuk kepada yang paling paham. Itu juga sunnah berikutnya dari sunnahnya salaf. Pertama, berdiskusi ilmiah, membahas ilmu. Kedua, merujuk kepada orang yang a'lam di saat itu. Kalau ada gurunya, kepada gurunya. Kalau enggak ada, di antara santri yang paling menonjol, tanyakan pada mereka. Atau kalau ada alim, kepada alimnya, para ulama. Alladzina akhaduhu min qablihim, yaitu orang-orang yang mengambil ilmu sebelum mereka. Artinya lebih senior, lebih dulu mengambil ilmu. Yang kedua, istafadna min hadzal hadits jawaz irtifa' al-imam 'anil ma'mum. Bolehnya imam lebih tinggi dari makmum di dalam salat, tetapi lil hajah. Kalau bukan lil hajah, para ulama menyatakan makruh, tidak dibolehkan seorang imam lebih tinggi daripada makmumnya ketika salat. Tetapi lil hajah yajuz. Maka perhatikan faedah yang kedua, jawazur tifa'il imami 'anil ma'mumin fi shalah lil hajah. Kalau ada hajah. Apa hajatnya? Kata'limihim kayfiyatus shalah. Seperti mengajari mereka bagaimana caranya salat. Fa in lam yakun li hajatin, kalau bukan karena ada hajat, fayukrah, maka dimakruhkan. Lima rawa Abu Dawud an Hudzaifah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, idza amma ar-rajulul qauma fala yaqumanna fi maqamin arfa' min makanihim. Jika mengimami, atau jika seseorang mengimami satu kaum, maka hendaklah jangan dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka. Jangan arfa, jangan lebih tinggi. Berarti hukum asalnya dilarang. Allahumma illa li hajatin. Misal hajat ta'lim. Barakallahu fikum. Dan kalau hajatnya adalah agar terlihat. Hal hadhihi minal hajah? Karena di belakang enggak bisa lihat imam. Tidak. Kalau itu ilatnya dari awal sudah terjadi dan tidak pernah Rasulullah SAW berdiri hanya karena itu. Mengapa? Karena yang di depan melihat imam, yang di belakang melihat makmum di depannya, bisa seperti itu. Ya, cukup. Barakallahu fikum. Amma hadza li ta'lim. Adapun ini untuk ta'liman nas, untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana tata cara salat. Thalithan. Atau thalithah ay al-fa'idah ats-tsalithah. Istafadna min hadzal hadis jawaz al-harakah al-yasirah lil-hajah. Bolehnya bergerak dalam salat selain gerakan salat lil-hajah, juga lil-hajah. Bukan abathan, bukan sia-sia. Fainaha la tadurru salah, maka gerakan-gerakan yang bukan gerakan salat tetapi lil-hajah tidak merusak salat. Seperti naiknya Nabi ke mimbar, waraja al-qahqara, turun dari mimbar, naik lagi ke mimbar, sebagaimana Rasulullah SAW mengangkat cucunya, menurunkan dari punggungnya, kemudian menaikkan lagi ila akhirih, itu juga termasuk harakah salah. Dan sudah pernah dibahas di dalam bab-bab sebelumnya bahwa al-harakat yang qasim ila aqsam. Ada harakah yang merupakan harakatus salah, ada harakah yang litatimmatus salah, untuk menyempurnakan salat, seperti maju mengisi yang kosong atau bergeser ke kiri atau ke kanan untuk merapatkan, maka ini malah disuruh masyru'. Yang ketiga al-hajah, ada hajat, maka ini tidak mengapa. Yang berikutnya yang abasan, ini imma mengurangi wa imma membatalkan. Imma mengurangi wa imma membatalkan, tergantung bagaimana qalil atau ketir. Para ulama ikhtalafu tentang sedikit dan banyaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Narji ila al-kitab. Wa istafadna aydan min hadhal hadithi wujub ittiba' an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna af'alahu, dan bahwasanya perbuatan-perbuatan beliau, min sunnatihi allati tuttaba', termasuk sunnah yang diikuti. Wa yuhafaz 'alaiha, dan harus dijaga. Tentunya diambil sangat jelas dari ucapan beliau, ucapan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di mimbar, kemudian turun, kemudian naik, kemudian beliau menyatakan bahwa aku melakukan hal ini agar kalian mengikuti aku. Barakallahu fikum, menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat ini kalimatul haqqin, tetapi ada orang yang bingung dalam memahaminya. Kalimat hak, bahkan Syekh bin Baz punya risalah kecil dengan judul wujubul amal bis sunnah, wajibnya beramal dengan sunnah. Kenapa mereka pada bingung? Karena mereka mengira sunnah itu sesuatu yang tidak wajib. Mereka pahami sunnah secara fikih, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, lima. Jadi sunnah itu tidak wajib. Tiba-tiba ada buku wajibnya mengamalkan sunnah. Loh kok aneh? Sunnah kan maknanya tidak harus. Kok dikatakan wajib? Disitulah kesalahpahaman mereka. Yang seharusnya diterjemahkan bukan sunnah bermakna mustahabbah, tetapi sunnah bermakna ajaran Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah SAW, kalau kita gambarkan satu lingkup ini semua ajaran Rasulullah SAW, maka kita katakan ini sunnah. Wujub amal bihadihi sunnah, wahia ma'allamahu wa ma sannahu Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan, apa yang disunahkan, apa yang dicontohkan, harus kita ambil. Ada pertanyaan lagi. Berarti semuanya wajib dong, enggak ada yang sunnah. Salah. Di dalam lingkup ini, ada yang mustahabah, ada yang wajibah. Ada yang mustahabah, ada yang wajibah. Di dalam ajaran Nabi, di dalam sunnah, di dalam sunnah ada yang mustahabah, ada yang wajibah. Maka lebih baik supaya enggak sering ketuker dan bingung. Yang dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa, itu kalimatnya bukan sunnah tapi mustahabah. Jadi enggak pusing. Mustahabah dan wajibah, semuanya ini sunnah Nabi. Maka siapa yang mengerjakan dan mengikuti sunnah, maka ikutilah yang wajib, perlakukan sebagai kewajiban. Yang mustahabah, perlakukan sebagai istihbab. Maka engkau sudah ittiba' kepada Nabi. Berarti apa hukumnya mengikuti Nabi? Wajib. Wajib mengikuti Nabi SAW. Mengikuti yang wajibnya sebagai kewajiban, mengikuti yang mustahabnya sebagai istihbab. Maka engkau qad ittaba'ta ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Idan ar-rabi'ah wujubut tiba'in nabi, wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna af'alahu min sunnatihi, dan bahwasanya perbuatan-perbuatan beliau termasuk sunnah-sunnahnya. Al-khamisah, wa fihi husnu ta'limihi, padanya juga ada faedah bagusnya cara pengajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini mengajarkan tidak hanya dengan lisanan, tetapi mengajarkan dengan amalian. Bukan hanya lisanan, tetapi juga amalian. Dengan ucapan-ucapan dan dengan praktek. Lihat aku, bagaimana aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku, salat. Fa'innahu jama'a bainal qawli wal fi'l. Karena beliau mengajarkan dengan menggabungkan antara qaul wal fi'l, jama'a bainal qawli wal fi'l, alladhi yusawwar lahum bihi haqa'iqal asya, yang dengan itu tergambarkan, yusawwar tergambarkan, haqa'iqal asya, hakikat-hakikat sesuatu. Hendaklah engkau berdiri, fakabbir, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri kalian. Tsumma raka' hatta tasta'id hatta tastawiy raki'an hatta tatma'inna raki'an. Tsumma rfa' hatta tatma'inna ila akhirih. Hadza qawlan. Ternyata sekarang Rasulullah SAW berdiri dan biar mereka melihat, lihatlah bagaimana aku salat. Fi'lan, secara fi'liyan. Fa hadza barakallahu fikum khairu ta'lim, sebaik-baik pengajaran adalah pengajaran dengan teori dan dengan prakteknya. As-sadisah, yang keenam, fihi dalilun ala jawazi iqamatus shalah li ajli ta'lim, padanya ada dalil bolehnya menegakkan salat beneran, salat beneran, tapi untuk diajarkan. Wa annahu la yunafil ikhlas wal khusyu, dan itu tidak meniadakan keikhlasan. Tidak meniadakan keikhlasan. Aku mau salat. Salat itu salat beneran. Kamu lihat saya. Kamu. Salat. Oh, enggak ikhlas pengen dilihat, bukan. Yang dikatakan kamu-kamu tadi murid-muridnya dan dia gurunya ingin mengajarkan praktek salat. Tetapi kalau pura-pura rugi. Salat beneran. Dengan salat khafifah. Salat yang ringan, dua rakaat. Salat sunnah. Nafilah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ke rumah Anas bin Malik. Mengajak semuanya salat. Aku mau mengajarkan pada kalian bagaimana salat. Ila akhir. Idan jawaz iqamatis salah li ajli ta'lim wa annahu la yunafil ikhlas, dan bahwasanya itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Bal huwa ziyadatu ibadatin ila ibadah, bahkan itu menambahkan ibadah dengan ibadah. Tadinya ibadah salat saja, sekarang plus ibadah salat dengan ibadah taklim. Ketika qila ruwiya, wallahu ta'ala alam, saya belum ngecek kesahihan riwayatnya, Hasan al-Husain ketika melihat seorang tua wudunya berantakan, dia berkata padanya, ya ammi, wahai ammi, saya bertikai bersaing dalam masalah bagusnya wudu kami. Coba kau jadi hakimnya. Mana di antara kami yang lebih bagus wudunya? Maka keduanya berwudu dengan sempurna. Maka orang tua tadi melihat betapa bagusnya wudu kalian. Ini barakallahu fikum karena ingin mengajarkan pada orang tua tadi. Apakah itu riya? Bukan riya. Bahkan ziyadatu ibadah ila ibadah. Menambahkan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Sama dengan pertanyaan. Pertanyaan untuk dirinya dan pertanyaan untuk orang lain. Tidak mengapa. Bukan berdusta. Kamu sudah tahu nyanya. Bukan untuk saya. Tapi untuk mereka. Ustaz, bagaimana hukumnya begini, begini, begini. Mereka yang belum tahu jadi tahu. Itu pun sama. Jadi dia bertanya, menanyakan ilmu tapi untuk orang lain, mengajarkan ta'liman. Sebagaimana Jibril ketika datang dalam bentuk manusia, syadid bayad al-thiyab wa syadid sawad al-sya'r la yura minhu atharu safar ila akhiril hadis, di sana dikatakan dengan pertanyaan mal islam mal iman ila akhiri, setiap dijawab qala sadaqta, engkau benar, berarti sudah tahu. Setelah dijawab, sadaqta, sadaqta. Kata para sahabat, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran, orang ini bertanya tapi membenarkan. Nanyakan biasanya orang enggak tahu. Tetapi ketika jawab, engkau benar. Ternyata ini adalah pertanyaan jenis yang tadi. Jibril sudah tahu, tapi minta agar Rasulullah SAW bertanya, menjawab, agar kaum muslimin paham, agar persahabat mengerti tentang apa makna Islam, makna iman ila akhirih. Wahada yajuz ibadah atau ziyadatu ibadah ila ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Hal hunaka faida ukhra? Ha? Ra'aytumu? Naam. Tetapi karena sudah dibahas pada bahas bab yang lalu, tidak disebut. Seperti fakabbar wa kabbaran nas. Berarti Rasulullah SAW bertakbir dan diikuti oleh makmumnya bertakbir. Itu juga faedah. Karena disebutkan fakabbar wa kabbaran nas. Apa lagi? Tidak mengapa untuk memberikan ilmu atau tausiah setelah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Menghadap kepada santri-santri. Sesungguhnya salat itu adalah ibadah yang mulia. Saya melihat ya kalangan kalian ada yang begini, begini, begini. Tidak mengapa. Dan jangan dianggap bahwa itu bid'ah. Rasulullah biasa ketika ada sesuatu yang perlu disampaikan, akan disampaikan setelah salam. Tenang, seperti hadis ini dan seperti hadis nah malam pagi ini, ada yang mukmin ada yang kafir, itu kan ba'da shalah juga. Fayan Sarif kemudian berkata, pagi ini ada seorang yang mukmin ada yang kafir, ketika sujud waktu itu salatnya di bekas-bekas hujan dari malam. Man qala mutirna bi fadlillah fa huwa mukmin, wa man qala mutirna bi nau'i kada wa huwa kafirun billah wa mu'minun bil kawakib, atau kama qala fi riwayah. Apa lagi? Diskusi sudah dibahas tadi kan? Sudah disebut tapi enggak ada di sini. Kalau ada mereka yang berbicara tentang sesuatu faedah, tapi engkau mengetahui berkait dengan itu ada faedah yang lebih penting, Sampaikan. Yang lebih penting itu bukan kayunya, tapi di mimbar ini Rasulullah SAW pernah berdiri begini-begini. Kamu berikan faedah kalau melihat ada seorang membicarakan sesuatu padahal ada yang lebih penting dari itu. Kalian sampaikan sebagai faedah untuk mereka. Naktaful ila dars tauhid.